ae ora numpak taksi. Dewean apa ora wedi timbang nganggur, aku lo gelengan cani. Kerasan mas alias kebetulan, belanjane akeh rata kapotan. Yen kulo enggal enggal ngrencani pengen ngomong mangke kulo pari. Tope wong legan golek momongan niki blonjo napa mbak yu badhe pindah. Niki blonjo napa mbak yu abate pindahan.